الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن كثيرا أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله ودليل الصلاة والزكاة kemudian mengenai permasalahan dalil salat dan zakat. Rukun ketiga yang disebutkan oleh muallif pada permasalahan ini yang merupakan salah satu pondasi Islam yaitu permasalahan az-zakat. Zakat merupakan sebuah kewajiban bagi kaum muslimin yang mana hukum daripada zakat dikategorikan sama sebagaimana hukum daripada salat kecuali di beberapa hal. Artinya zakat adalah perkara yang wajib. Dan barang siapa yang mengingkari hukum kewajiban zakat, dia mengatakan bahwasannya zakat itu tidak wajib, maka dihukumi kufur oleh para ulama. Dan ini merupakan ijma' di antara mereka. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq memandang untuk membunuh, mengadakan peperangan kepada mani'uz zakat, orang-orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat. Artinya kewajiban zakat ini sudah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan di dalam Al-Quran. Begitu pula melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam dan konsensus para ulama. Arti zakat sendiri adalah secara bahasa an-nama wa ziyadah. Tumbuh dan bertambah. Ini secara bahasa. Orang Arab mengatakan zaka az-zar'u idza nama. Tumbuh tanaman apabila telah bertambah daun atau buah. Di sini dengan menggunakan lafaz zaka. Adapun secara istilah syar'i yang dimaksud dengan zakat adalah ibaratun al-haqqin yajibu fil mal. Suatu hak wajib pada harta alladhi balagha nisaban mu'ayyanan, yang sudah sampai kepada nisab pada masing-masing jenisnya, bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu, li ta'ifatin makhsusah, dan diberikan kepada orang-orang yang sudah disebutkan di dalam syariat, golongan tertentu dan dengan syarat-syarat yang sudah dibatasi. Tujuannya sekali lagi tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka harta-harta dengan menggunakan sadaqah-sadaqah, karena terbagi menjadi dua, ada sadaqah wajib, ada sadaqah mustahab. Nah, yang dimaksud pada ayat ini adalah sadaqah yang wajib, yaitu berupa zakat. Ambil dari harta-harta mereka zakat. Tujuannya apa? Tutahhiruhum, dengan itu membersihkan. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa-jiwa mereka. Manusia penuh dengan dosa, manusia penuh dengan kesalahan. Maka dengan adanya zakat pembersih kepada harta kita dan pensucian diri bagi hamba tersebut. ini tujuan daripada zakat yang paling tinggi. Dan tentu di sana ada efek-efek yang positif. Seperti tumbuhnya kecintaan masyarakat kepada orang yang memberikan hartanya kepada mereka. Berusaha untuk meringankan para fuqara wal masakin yang mereka membutuhkan bantuan dan tangan orang lain. Maka akan tercipta saling tolong-menolong ta'awun di dalam komunitas muslim. Dan zakat sekali lagi merupakan salah satu daripada fondasi Islam sebagaimana hadis yang sudah berkali-kali kita sebutkan dari sahabat Ibnu Umar. Buniyal Islamu ala khams. Ditegakkan Islam di antara lima perkara, di antaranya wa ita'uz zakat, mengeluarkan zakat. Dan zakat, ikhwani afiratumullah, itu terbagi menjadi dua. Zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama zakatul fitr, zakat wajib yang dikeluarkan oleh kaum muslimin menjelang hari raya Idul Fitri atau pada akhir bulan Ramadan. Dan itu dikeluarkan dari makanan pokok yang kita konsumsi. Ini zakat yang pertama. Kemudian zakat yang kedua adalah zakatul mal. Zakat dari harta dan penghasilan. Apa itu zakat dari harta dan penghasilan? Para ulama membagi menjadi lima jenis. Jadi sekali lagi zakat itu terbagi menjadi dua, zakatul fitr yang dikeluarkan pada hari Id sebelum keluarnya imam untuk menjalankan salat Id. Dan yang kedua adalah zakatul mal, zakat dari harta dan penghasilan. Nah, dan apa itu zakat harta dan penghasilan? Sebutkan oleh para ulama dengan lima jenisnya. Yang pertama bahimatul an'am, zakat berupa hewan ternak. Hewan ternak yang bagaimana? Tidak semua hewan. Di antaranya adalah unta, kemudian sapi dan kambing, baik domba, biri-biri ataupun kambing kacangan. Nah, dan ini adalah kesepakatan para ulama. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, ikhwani hafizakumullah, adalah an-naqdan, dua alat tukar. Dua alat tukar berupa az-zahab wal-fiddah, emas dan perak. Pada zaman itu merupakan harta yang diperjualbelikan oleh mereka, dijadikan sebagai alat untuk terjadinya ijab kabul di dalam jual beli masyarakat. Mereka barter, mereka membeli dengan menggunakan az-zahab wal-fiddah, dua alat pembayar, emas dan perak. Dan dikiaskan kepada dua alat tersebut yang sama kedudukannya daripada uang-uang yang berbentuk kertas seperti yang ada pada zaman sekarang. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat At-Taubah ayat 34, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah." Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan masuk di dalamnya adalah uang maupun harta, dan mereka tidak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan infak di sini adalah dikeluarkan zakat. Apa apa resiko yang akan dia terima? Fabasyirhum bi'adzabin alim. Tarisi kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Artinya dosa besar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan azab dan siksaan dalam api neraka bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari jenis harta emas, perak, ataupun uang. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha." Tidak ada orang yang memiliki emas dan perak kemudian mereka tidak mengeluarkan haknya. Dalam emas dan perak tersebut ada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Anda hanya perantara saja, yang memberikan adalah Rabbul Alamin. Maka ingat, ada hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia yang membutuhkan atas hak tersebut. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yang memiliki emas dan perak dan tidak memberikan haknya, illa idza kana yawmal qiyamati sufihat lahu safaiha minan nar, melainkan kelak pada hari kiamat akan dibakarkan, dipanaskan lempengan-lempengan berupa api neraka. Lempengan-lempengan dari api neraka. Fa uhmiya alaihi fi nari jahannam, di mana lempengan-lempengan tersebut dipanaskan di jahannam. Begitu mendidih, begitu panas. Fayukwa biha jabnuhu wa jabinuhu wa bahruhu. Kemudian lempengan tersebut menyetrika orang-orang yang memiliki emas dan perak dan tidak mengeluarkan haknya. Disetrika dadanya, punggungnya. Kullama baradat ruddat lahu, ketika lempengan itu sudah dingin, dikembalikan untuk dipanaskan. Kemudian disetrika kepada pemilik harta tersebut, biyaumin kana miqdaruhu 50,000 sana, pada satu hari yang ukurannya 50,000 tahun. Satu hari pada hari kiamat ukurannya di dunia 50,000 tahun. Seperberapanya kita enggak sampai kepada tahun tersebut hidup di muka bumi. Yang tidak mengeluarkan haknya, maka uang-uang tersebut, harta-harta tersebut akan menjadi lempengan setrika di badan kita. Maka jenis yang kedua adalah an-nagdan az-zahab wal-fiddah, dan yang dikiaskan kepadanya adalah uang berupa lembaran-lembaran pada zaman sekarang. Kemudian jenis yang ketiga, urudut tijarah, barang yang diperdagangkan, yang memang disiapkan untuk bai wa syira, untuk jual beli. Dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan untung. Nah, walaupun ini sekali lagi terjadi khilaf di antara para ulama, tapi jumhur mereka menganggap urudut tijarah, barang-barang yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dan diambil darinya keuntungan, di sana ada zakat. Kemudian yang keempat adalah al-habub wasimar. Jenis yang keempat adalah biji-bijian dan buah-buahan. Artinya biji-biji dan buah yang dapat disimpan dan dikonsumsi. Seperti gandum, seperti kurma, seperti kismis. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa'atu haqqahu yawma hasadi, keluarkan haknya ketika panen. Maka di dalam habub wasimar, zakat pertanian ini berupa biji ataupun buah yang sudah disebutkan tadi. Maka zakatnya dilihat apabila menggunakan alat dan membutuhkan di sana tambahan adanya harta, maka zakatnya 5%. Adapun pertanian yang memang mengandalkan air yang datang dari atas langit, air hujan, ataupun mengandalkan aliran sungai, artinya dia tidak mengeluarkan biaya tambahan, maka zakatnya Naam adalah 10%. Nah, maka zakat daripada pertanian 5 atau 10%. Nah, dilihat dari adanya tambahan biaya di dalam pertanian tersebut. Nah, dengan menggunakan alat contohnya, atau mendatangkan solar ataupun bensin untuk mesin-mesin tersebut. Nah, maka bagian daripada zakat seperti itu. Bisa 5% atau bisa 10%. Kemudian, yang terakhir adalah al-ma'adin war-rigaz. Nah, al-ma'adin sesuatu yang keluar dari muka bumi. Seperti kita mendapatkan tembaga, nah, ataupun logam. Begitu pula ar-rigaz, seperti harta karun. Nah, seperti harta karun. Ini 5 jenis zakat, nah, yang apabila sudah sampai padanya, nisab, maka diwajibkan baginya az-zakat. Kepada siapa? Tentu zakat diarahkan kepada khusus 8 golongan, tidak sembarangan orang. Nah, yang pertama adalah fakir miskin, orang yang tidak memiliki apapun untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, kemudian orang miskin, yang kedua, yang pertama fakir, yang kedua miskin. Yaitu orang yang memiliki sedikit harta, tapi tidak mencukupi kebutuhan dasar. Kalau fakir sama sekali dia tidak punya penghasilan. Kalau miskin dia ada penghasilan, tapi tidak cukup untuk kebutuhannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah amil. Orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Dan amil ini adalah yang ditunjuk oleh pemerintah. Bukan sembarang orang. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Dan dia memerlukan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru atau untuk menguatkan imannya, maka diberikan zakat walaupun mungkin dia orang kaya, walaupun mungkin dia adalah orang kaya, supaya dia bertambah kuat memeluk agama ini. Kemudian yang kelima adalah ar-raqiq, yaitu hamba sahaya, yaitu orang yang ingin memerdekakan diri. Kemudian yang keenam adalah gharimin, orang yang memiliki hutang. Nah, orang yang memiliki hutang dalam perkara-perkara yang dihalalkan. Maka orang yang tidak sanggup untuk membayar hutang dibantu, dikeluarkan darinya bagian daripada zakat. Kemudian yang ketujuh adalah fi sabilillah. Apa itu fi sabilillah? Para ulama memang khilaf, tapi pendapat yang rajih khusus bagi para mujahidun, orang-orang yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah dengan ibadah jihadu fi sabilillah. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan biaya di dalam perjalanan dan dia tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan tersebut hingga sampai ke tempat tujuan. Maka golongan yang keenam ini dikeluarkan baginya hakuz zakat, hak daripada az-zakat. Ini merupakan rukun daripada Islam. Kemudian al-muallif menyebutkan wa dalilus siyam qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil mengenai puasa. Puasa secara bahasa diartikan al-imsak, artinya menahan. Menahan dari hal apapun, ya, namanya secara bahasa. Menahan untuk tidak berbicara, menahan untuk tidak bermuamalah dengan manusia, apapun itu. Maka orang yang menahan diri disebut dengan shoma yasu. Nah, atau dikenal dengan istilah siam. Ini secara bahasa. Bagaimana yang terdapat dalam surat Maryam ayat 27. Inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar kepada Allah sawma. Falan ukallima al-yawma insiya. Aku tidak akan mengajak bicara kepada manusia. Artinya dia menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata apapun. Di sini menggunakan lafaz sawm. Dan ini adalah definisi bahasa. Nah, kemudian secara istilah syar'i, yang dimaksud dengan puasa adalah at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah, bil imsak, anil akli wa syurbi wa sa'iril muftirat, dengan menahan diri dari makan dan minum dan segala macam yang dapat membatalkan puasa tersebut, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka dari definisi tersebut, ikhwani afidhakumullah, rukunnya puasa terbagi menjadi dua. Rukun yang pertama adalah al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari berbagai macam hal-hal yang dapat membatalkan puasanya, makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, kapan itu? Dari terbenamnya, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini rukun yang pertama. Dia jaga dirinya, tidak makan, tidak minum, tidak jima, menghindari dari hal-hal yang mengurangi puasanya. Kemudian rukun yang kedua adalah an-niyah, adanya niat dengan tujuan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertujuan untuk diet atau meringankan badan atau tujuan untuk sehat, tapi mutlak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan definisi daripada as-siyam dan rukunnya. Siyam sendiri, ikhwani afidhakumullah, terbagi menjadi dua. Siyamun wajibah, wa siyamun mustahabbah. Puasa itu terbagi menjadi dua. Ada saumun wajib, puasa yang wajib, dan yang kedua adalah saumun tatawwu', atau yang dikenal dengan istilah puasa sunnah. Dan wajib ini terbagi menjadi tiga. Adapun puasa sunnah amat sangat banyak. Adapun puasa wajib, ikhwani afirullahumullah, terbagi menjadi tiga. Yang pertama puasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah saumul kafar, puasa yang dia lakukan untuk meleburkan dari kesalahan yang dia miliki, yang disebut dengan istilah puasa kafarah. Nah, kalau kafarah, orang yang jima di bulan Ramadan adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Ini wajib. Dan karena kafarah sebagai pelebur dosa dan kesalahan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah shaumun nazar, puasa yang nazar. Dia wajibkan atas dirinya sesuatu yang sebelumnya dia tidak wajib. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Maka ini macam daripada puasa yang dimaksud muallif di sini, bagian daripada rukun Islam, yaitu puasa Ramadan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan kemampuan untuk tiba di bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan rahmat, dan bulan yang penuh dengan maghfirah. Dan ibadah puasa ini merupakan amalan yang amat sangat tinggi di dalam agama Islam, karena di antara keutamaan puasa yang pertama, puasa adalah sebagai perisai yang tameng seorang hamba dari nafsu birahi, yang tameng seorang hamba dari perbuatan dosa dengan menjalankan ibadah puasa. Dan ini banyak dalilnya. Kemudian fadilah yang kedua, puasa dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Bahkan salah satu pintu surga yang jumlahnya 8 adalah 6 pintu Raiyan, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang menahan lapar dan dahaga untuk menjalankan ibadah puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fadilah yang kedua. Fadilah yang ketiga, orang yang berpuasa akan diberikan pahala tanpa hitungan. Karena kenapa? Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang jalan di depan rumah, enggak ada yang tahu ini orang puasa atau tidak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Bisa jadi di dalam rumah dia makan dan minum. Artinya orang menjalankan puasa, itu dia betul-betul ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang lebih mengetahui. Oleh sebab itu Allah memberikan pahala yang tanpa hitungan, tanpa batas. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa itu memiliki 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka, masya Allah, dengan istri dan anak-anak. Dia mengkonsumsi kurma, dimasukkan ke dalam mulut kita pertama kali. Setelah sekian lama lapar dan dahaga dengan rasa yang amat sangat manis dan enak, bergembira dan semangat. Sehingga orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. kegembiraan yang pertama ketika berbuka, kemudian kegembiraan yang kedua ketika bertemu dengan Rabb-nya, ketika bertemu dengan Allah, membawa pahala yang besar. Kemudian fadilah yang kelima, yaitu bau mulut orang yang berpuasa itu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai, bahkan lebih harum di hadapan Rabbul Alamin daripada rihul miski, daripada bau minyak kasturi, daripada bau minyak misik. Dan ini semua terdapat dalil dalam sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula puasa, fadilah yang keenam, itu dapat memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Dan ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ibadah kita nanti pada hari kiamat itu berbicara. Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu. Dijadikan amalan kita itu kelak menjadi saksi, dia akan berbicara. Bagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "As-siyamu yashfa' lil 'abdi yawm al-qiyamah." Pahala puasa itu kelak akan memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya pada hari kiamat. Puasa akan berkata kelak di akhirat, "Ya Rabb, mana'tuhu ta'ama wasyahwa fashaffi'ni fi." Ya Allah, dengan puasa ini aku larang dia untuk makan dan minum. Dia tinggalkan makanan yang dia senangi, dia tinggalkan minuman ketika saat haus. Fashaffi'ni fi, berikan aku izin untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayushaffa'an." Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam afwan mengatakan fayushaffa'an. Maka puasa itu akan memberikan syafaat kepada orang yang menjalankannya. Nah, ini fadilah puasa yang ke-6. Kemudian yang ke-7, puasa sebagai penebus kafarat. Artinya sebagai pelebur daripada dosa-dosa yang dimiliki oleh seorang muslim. Nah, ini bagian daripada fadilah berpuasa, terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang dimana di dalamnya setan dibelenggu, tidak bisa bebas mengganggu umat manusia, kemaksiatan berkurang, kejelekan pun minim. Begitu pula pintu neraka ditutup, kemudian pintu surga dibuka selebar-lebarnya, yang mana itu merupakan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan yang begitu mulia bagi kaum muslimin, yang di dalamnya pula terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka seorang muslim harus mempersiapkan diri. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam sejak bulan Syaban beliau sudah memompa semangat dengan menjalankan ibadah puasa sunnah. Dan disebutkan oleh para ulama, kenapa Nabi alaihi salatu wasalam memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban yang tidak sebanyak itu beliau lakukan di bulan-bulan yang lain? Di antara jawabannya adalah untuk melatih sejak dini agar dia ketika masuk dalam bulan Ramadan sudah siap. Oleh sebab itu, orang yang tidak biasa berpuasa di bulan Syaban, biasanya dia lupa. Hari pertama di bulan Ramadan, dia masih makan, dia masih minum, karena lupa. Disebabkan dia tidak terbiasa puasa. Oleh sebab itu, seorang muslim disunnahkan untuk berbanyak puasa di bulan Syaban. Tujuannya adalah melatih kita, agar supaya lebih siap ketika memasuki bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam, insyaAllah. Dan kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan dalil puasa Ramadhan disebutkan oleh muallif pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussiyamu, kama kutiba ala alladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi kaum mukminin al-muttaqin. Insyaallah taala kita akan memasuki kepada enam rukun yang berikutnya, rukun terakhir, yaitu mengenai hajjul bait al-haram. Wallahu taala a'lam.